Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik. Pada keadaan yang pertama dan kedua itu lebih baik daripada hukum Allah. Kondisi yang ketiga, dia menganggap hukum Allah dan hukum yang dibuat oleh manusia itu setara. Ya, sama-sama baiknya. Sehingga menurutnya boleh saja dia berhukum dengan syariat, ya, boleh saja berhukum dengan undang-undang. Baik, kondisi yang ketiga, sekali lagi, menganggap bahwa hukum Allah sama saja dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Apa Zakaria hukumnya? Kafir, murtad. Ya, yang seperti ini, murtad juga. Ya, karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anggapan setara atau sama antara hukum Allah dengan hukum manusia saja ini sudah merupakan kemurtadan. Dalil tentang perkara ini dalam surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas, yakni tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki, demikian pula seorang mukmin wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, telah datang hukum dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memilih perkara yang lain dari urusannya, memilih aturan hukum yang lain di luar dari hukum Allah dan Rasulnya. Ya, ini perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Kemudian Allah nyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Terkait dengan ayat ini, apa bentuk kedurhakaannya? Ya, telah datang satu aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia memilih aturan yang datang dari selain Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas, sangat nyata. Jadi anggapan boleh memilih, ya, menunjukkan bahwa dia menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selainnya, dan ini merupakan kemurtadan. Jadi tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mengaku muslim. Kondisi yang keempat, jadi tiga kondisi yang sudah kita lewati sama-sama hukumnya, pelakunya telah kufur, murtad dari Islam. Yang keempat, man i'taqada anna hukmallahi haqqun walakin la yalzamu al-iltizama bihi wa yajuzu lil insani an yahkuma bighairihi wa an yatamasha wa an yatamasha ma'a az-zaman idza ra'a al-maslahata fi dzalika. Man i'taqada, seorang yang meyakini anna hukmallahi haq, bahwa hukum Allah itu benar, ya, bahwa hukum Allah itu adil. Baik, dia meyakini ini. Walakin la yalzamu iltizamu bih. Ya, diingat kondisi yang keempat, seseorang yang meyakini bahwa hukum Allah itu yang benar, hukum Allah itu yang adil, tetapi tidaklah melazimkan, menuntut untuk diberlakukan. Baik, ya, kondisi yang keempat ini lebih ringan daripada kondisi yang sebelumnya. Dua, yang pertama menganggap bahwa hukum Allah sudah, ya, tidak layak, hukum Allah itu cacat, kurang. Baik. Ya, kondisi yang ketiga menganggap setara antara hukum Allah dengan yang lainnya. Ya, tiga perkara ini dihukumi apa? Kondisi yang tiga yang sudah disebutkan dihukumi pelakunya telah kafir. Kondisi yang keempat, seorang yang meyakini bahwa hukum Allah itu yang benar, akan tetapi tidak mengharuskan untuk berhukum dengan hukum Allah. Ya, tidak mengharuskan untuk berhukum dengan hukum Allah. Diyakini begitu. Ya, dan boleh bagi seseorang untuk berhukum dengan selainnya. Dan untuk berjalan sesuai dengan zaman, artinya disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Apabila maslahat itu dia pandang ada pada penyesuaian dengan, ya, hukum yang disesuaikan dengan zaman tadi. Baik. Sehingga, ya, pada kondisi ini berarti, ya, pada realitanya, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat ini terkadang ditambah, terkadang dikurangi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini kondisi yang keempat. Jadi sebetulnya meyakini kalau hukum syariat itu adil, benar. Tetapi dari sisi yang lain dia beranggapan bahwa tidak harus menerapkan hukum Allah, ya, tetapi perlu untuk, ya, disesuaikan dengan maslahat yang ada. Sehingga jika maslahat itu menurut pandangannya ada pada hukum selain hukum Allah, maka hukum yang selain hukum Allah itu yang diberlakukan. Apa hukum terkait dengan orang yang berkeyakinan ini? Ya, beliau hafizahullah Syaikh Al-Fauzan, ya, menyatakan fahadha riddatun anil Islam aidha. Di kondisi yang keempat, pelakunya juga murtad. Ya. Pelakunya juga murtad. Karena, ya, adanya anggapan, meskipun di satu sisi dia meyakini hukum syariat itu benar, adil, tetapi ada anggapan tidak harus. Ya. Tidak harus untuk berhukum dengan syariat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada nabinya, ya, wa anihkum bima anzalallah, dan untuk engkau berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Perintah untuk nabi itu perintah untuk kita semua umatnya. Ya. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang lain yang menggeser dari hukum asal tersebut. Ya, sementara ya, ayat-ayat yang ada justru menegaskan akan makna yang terkandung pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bima anzalallah. Seperti pada ayat yang sebelumnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi pada kondisi yang keempat ini pun, ya, ini ya, pelakunya tetap dihukumi sebagai seorang yang telah murtad. Ya. Jadi seorang yang bagaimana keadaan yang keempat, Junu? Meyakini? Ya. Ya. Ya. Baik. Jadi seorang yang meyakini hukum Allah itu yang benar, tetapi tidak menuntut untuk diberlakukan. Ya, jika pada perkembangan zaman, ya, ada sisi maslahat pada hukum selain hukum Allah, ya, maka itu yang diberlakukan. Maka yang seperti ini, ya, pelakunya kafir, murtad dari Islam. Kemudian kondisi yang kelima, al-halatul khamisah, kondisi yang kelima, man i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighairi ma anzalallah. Man i'taqada annahu la yajuzu الحكم بغير ما أنزل الله ولكن خالفه لهوى في نفسه مع اعتقاد أنه فعل محرما وحملته الشهوة والهوى على أن يحكم بغير ما أنزل الله أو طمع في المال أو المنصب أو طمع طمع di sini yani ataf kepada yang sebelumnya syahwat وهو يرى أنه عاص وأن عمله لا يجوز فهذا كفر أصغر فهذا كفر أصغر أو كفر دون كفر kama yaqul Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Keadaan yang kelima, man i'taqada, seseorang yang meyakini, annahu la yajuzu al-hukmu bighairi ma anzalallah. Seseorang yang meyakini tidak bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia menyelisihi, walakin khalafahu, yani menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia meyakini bahwa ini perkara yang tidak boleh. Ya. Kenapa dia sampai menyelisihi? Lihawan fi nafsihi. Dikarenakan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dan ini musuh yang sangat berbahaya. Ya, kita menghadapi, yani setiap kita menghadapi, ya, dua musuh yang sangat berbahaya. Musuh dari dalam, yani hawa nafsu kita, dan musuh dari luar, syaitan, baik dari kalangan al-ins maupun al-jin. Baik. Jadi dia menyelisih hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu. Dalam kondisi dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu perkara yang haram, dia sadar ini ada perkara yang haram. Ya, kalau kondisi yang keempat di atas, dia menganggap boleh-boleh saja. Meskipun hukum Allah itu yang benar, tapi boleh-boleh saja karena suatu perkembangan zaman untuk disesuaikan. Kalau ini, ya, pelakunya meyakini apa yang dia lakukan itu haram. Ya, maksiat, dosa. Wa hamalathu, dan yakni menyeret dia untuk berbuat seperti itu, asy-syahwatu wal hawa. Wa hamalathu asy-syahwatu wal hawa ala ay yahkuma bighairi ma anzalallah. Jadi menyeret dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Apa yang menyeretnya? Syahwat, kesenangan, ya, dan hawa nafsu. Ataupun kata beliau, tama'un fil mal, yani sifat serakah terhadap harta, keinginan yang kuat terhadap harta. Awil mansab, atau terhadap posisi, ya, karena ingin mendapatkan posisi, ataupun khawatir posisinya, ataupun yang sebelumnya sudah didapatkan, yakni harta, itu akan hilang, posisinya akan jatuh, sehingga menyeretnya untuk berhukum dengan selain hukum syariat. Wa huwa yara annahu asin wa anna amalahu la yajuz, dan dia memandang bahwa apa yang dia lakukan itu, dia dalam kondisi sedang maksiat dan perbuatannya ini ada perbuatan yang tidak boleh. Ya, orang yang dalam keadaan seperti ini, kata Syekh, fahada kufrun asgharu, maka perbuatan ini merupakan kufur asgar. Ya. Atau dalam istilah yang disebutkan Ibn Abbas, asar yang sahih dari beliau, ya, kufrun duna kufrin. Jadi kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kekufuran di bawah kufur akbar. Ini kufur asghar. Maknanya bahwa perbuatan yang seperti itu perbuatan orang kafir. Tetapi pelaku perbuatan tadi itu tidak atau belum dihukumi sebagai hukum. Ya, belum dihukumi sebagai seorang kafir. Kenapa? Karena dia menyadari. Ya, bahwa dia adalah seorang yang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Jadi pelaku perbuatan ini fasik, zalim. Ya. Ini keadaan yang kelima. Jadi keadaan yang kelima, pelakunya dihukumi masih muslim, ya, tetapi maksiat. Kemudian keadaan yang keenam, Al-halatus sadisah, keadaan yang keenam. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Natijata khata'in fil ijtihadi. Wahuwa ahlun lil ijtihadi. Walam yata'ammad mukhalafat al-kitab wa sunnah. Walam yata'ammad mukhalafat al-kitab wa sunnah. Wahuwa yuridu hukma Allahi. Walakin lam yuwaffaq. Man hakama bighairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Natijata khata'in fil ijtihad. Ya, dalam kondisi ini natijah, hasil dari ijtihad yang keliru. Hasil ijtihad yang keliru. Wahuwa ahlun lil ijtihad. Ya, dalam keadaan dia memang orang yang pantas untuk berijtihad. Ya, orang yang punya kelayakan untuk berijtihad. Ini bukan sembarang orang. Ya, apalagi semisal kita ya, yang keumuman ya, misalnya baru membaca kitab gondrong ya. Ya, atau bahasa halusnya terjemahan. Seseorang yang memang memiliki perangkat-perangkat untuk ijtihad. Kemudian ada suatu perkara yang karena tidak ada nas yang sharih ya, yang menjelaskan tentang hukum perkara tersebut. Kemudian berijtihad. Dan ternyata ijtihadnya salah. Baik. Dan perkara yang salah ini jelas kan menyelisih hukum Allah. Walam yata'ammad mukhalafat al-kitabi wa sunnah. Dan dia tidak memiliki kesengajaan. Ya, jadi dia melakukan itu bukan dasar kesengajaan untuk menyelisihi al-kitab dan as-sunnah. Kemudian wahuwa yuridu hukmallah. Dan dia menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Lakin atau walakin lam yuwaffaq, akan tapi tidak mendapatkan taufik, artinya untuk ya ijtihadnya sesuai dengan hukum Allah. Ya, sebagaimana pada sebagian hadis Nabi beliau menyatakan idza hakama al-hakim ya. Fa asaba yani fi hukmihi falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Jika seorang hakim, seorang mujtahid, dia berijtihad kemudian tepat ijtihadnya, maka baginya dua pahala ya, pahala ijtihad dan pahala tepatnya ijtihadnya. Wa idza akhta'a, dan jika dia keliru, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mujtahid ya, tidak mungkin dia tepat terus, benar-benar terus dalam ijtihadnya. Mesti ya, ada perkara yang dia keliru dalam ijtihadnya. Karena demikian tabiat manusia. Ya, tidak ada yang tidak pernah salah. Rasulullah mengatakan, falahu ajrun wahid. Maka baginya satu pahala, pahala ijtihadnya. Ya, bagaimana kaitannya dengan keliruannya? Dikarenakan dia terjatuh ke dalam kekeliruan, bukan karena kesengajaan. Dalam keadaan dia menginginkan hukum Allah dan dia telah mencurahkan segenap kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang mengampuni kekeliruan orang tersebut. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, hafizahullah, fahadha yu'jaru ala ijtihadihi wa niyyatihi. Maka orang yang demikian diberi pahala atas ijtihad dan niatnya. Diberi pahala. Wa yughfaru lahu ala khata'ihi. Dan diberikan ampunan untuknya atas kekeliruannya. Kekeliruan dalam ijtihadnya tersebut. Ya. Atas dasar ini, sekali lagi, mereka para ulama mujtahidun. Ketika terjatuh ke dalam kekeliruan dalam ijtihad mereka, tidak boleh kita melontarkan celaan-celaan terhadap mereka. Ya. Karena mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan tersebut, bahkan mereka mendapatkan pahala dari sisi ijtihadnya. Adapun kekeliruan mereka, ya, namanya kekeliruan, kekeliruan, ya, tidak boleh untuk diikuti dan harus dijelaskan kekeliruannya tanpa menjatuhkan kehormatan ulama tersebut. Ini 6 keadaan, jadi 4 keadaan, ya, pelakunya dihukumi telah kafir, ya, kemudian keadaan yang kelima, pelakunya dihukumi fasik, zalim, tapi masih muslim, kemudian keadaan yang keenam, ya, seorang mujtahid, maka ya, dia saya bukan hanya sekedar lepas dari celaan, tetapi ya, pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekeliruan dalam ijtihadnya sekali lagi tidak boleh diikuti. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Madarijus Salikin menyatakan, kata beliau, "Was-sahihu anna al-hukma bighairi ma anzala Allah yatanawalu al-kufra al-asghara wal akbar bihasab halil hakim." Yang benar bahwa berhukum dengan selain syariat Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, mencakup di dalamnya dan perbuatan ini, ya, yakni kekufuran, kufur asghar yang pelakunya masih muslim, dan kufur akbar yang pelakunya sudah murtad. Ya. Bihasabi halil hakim, bergantung kepada keadaan orang yang berhukum itu. Bagaimana kondisi-kondisinya yang sudah disebutkan tadi. Kata beliau, fa'innahu, karena sungguhnya, ini i'taqada, kalau ada seorang yang meyakini, wujubal hukmi bima anzalallah, fi hadhihil waqi'ah. Seseorang yang meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah pada suatu peristiwa, wa adala anhu isyanan, tetapi dia berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala isyanan, karena maksiat, mengikuti hawa nafsu, ya, pertimbangan-pertimbangan hawa nafsu, ma'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil 'uqubah, bersamaan dengan keyakinan dia, jadi dia merasa bahwa dia memang maksiat dan dia meyakini wajibnya atau dia pantas untuk mendapatkan hukuman, dia menyadari dengan perbuatannya dia pantas untuk dihukum, fahadha kufrun asghar, maka kondisinya dia adalah seorang yang ya terjatuh ke dalam kekufuran, kufur asghar, sesuai dengan kondisi yang kelima yang sudah disebutkan pada rincian Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa in i'taqada annahu ghairu wajibin wa annahu mukhayyarun fihi ma tayakkunihi annahu hukmullah Fahadha kufrun akbar. Adapun seseorang yang meyakini bahwa sungguhnya berhukum dengan hukum Allah itu tidaklah wajib, seperti kondisi yang keempat, wa annahu mukhayyarun fih, maksudnya dia ya bebas untuk memilih dalam memutuskan hukum ya dari masalah yang dia hadapi, seperti keadaan yang ketiga, ma tayakunnihi anna hukmullahi, persamaan keyakinan dari dia bahwa itu adalah hukum Allah, Allah yang menurunkan hukum itu, ya, fahadha kufrun akbar, maka yang demikian ini merupakan kekufuran kufur akbar, ya, lebih-lebih kondisi yang pertama dan yang kedua, yang menganggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, pantas untuk diberlakukan, ya, atau menganggap hukum Allah itu kurang sehingga harus ditambahi dari sisi ini, sisi itu. Maka ini kufur akbar, murtad pelakunya. Kemudian, kata beliau, wa in jahilahu wa akhta'a fahadha mufti'un. Kalau seorang tidak mengetahui hukum Allah wa akhta'a, dan dia keliru di dalam berhukum, fahadha mukhti'un, ya, maka dia dihukumi sebagai orang yang keliru. Lahu hukmul mukhti'in, maka baginya berlaku hukum orang-orang yang keliru. Dan kekeliruan, ya, tentu tanpa kesengajaan, sekali lagi, ini masuk di dalam uzur yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana dalam ayat dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya. Tentunya lebih-lebih pada keadaan yang keenam, ya, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, seorang yang berijtihad sehingga dia bukan hanya diampuni dari sisi kekeliruannya tetapi mendapatkan pahala dari sisi ijtihadnya. Ini beberapa kondisi tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, yang dari sini kita mengetahui bahwa hukum tentang mereka itu tidak satu hukum, bergantung kepada keadaan masing-masing. Ya, dan dari kondisi yang keempat, empat kondisi yang awal yang disebutkan menunjukkan semuanya berbahaya terhadap keberadaan iman seorang, karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa kondisi empat kondisi yang pertama ini pelakunya murtad dari Islam meskipun dia mengaku Muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan tambahan ilmu dan iman serta menjauhkan dari kita semua hal-hal yang akan merusak keadaan kita baik dari sisi diniyah maupun dunyawiyah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.